selama-lamanya. Oh oh, merah putihku, kami bersatu untuk irama laguku, semangat anak Indonesia. Kami bersumpah, anak muda mengabdi bangsa untuk selama-lamanya. Oh oh, merah putihku, kami bersatu untuk irama laguku, semangat anak Indonesia. Oh oh.